Kenapa ada orang yang tidak nyaman dekat dengan kita? Penyebabnya adalah kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Kenapa kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri? Karena banyak penyakit hati pada diri kita. Penyakit hati inilah yang membuat kita tidak menikmati apapun dalam hidup ini. Kolbun marid. Rasulullah itu setiap orang nyaman dekat dengannya. Kecuali orang yang memusuhi kebenaran. Orang yang beriman, orang yang normal senang dengan Rasul itu. Sebetulnya orang-orang yang itu juga hati kecilnya senang. Hanya kedengkian yang menyebabkan hijab. Orang dengki itu dia tidak mau melihat kebenaran. Walaupun benar-benar ada itu nyata kebenaran itu. Ada seorang muazin suaranya merdu ingat. Dan seorang muazin lain dengki ke orang ini. Tapi hati kecilnya mengakui ini azan bagus. Tapi kedengkiannya lah yang membuat dia pura-pura tidak mengakui.